Dah. Jadi si ID itu rapi banget. Si ID itu rapi banget tadi. ID. Aidu. ID. Oke. Tuh. Wah. Ya. Dah. Oke. Lagi dong. Satu lagu aja.